Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwata illa billah ma ba'd. Qala Subhanahu wa rahimahullahu ta'ala. Qawluhu wa nu'minu bi annahum 'abidun min ibadillah. Akramahumullahu ta'ala bi risalah. Wawasafahum bil'ubudiyyah fi'a'la maqamatihim wabisyaki thana alaihim kayak sudah baca anak. Iya, saya mana kita? Sampai mana? Hah? Khatam risalah. Qala rahimahullahu ta'ala qauluhu wa nu'minu bi anna Allah ta'ala khatama risalat bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa arsalahu ila jami'in nas li qaulihi ta'ala qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a alladhi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illahu yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi alladhi aminu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Kita beriman atau kami beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menutup risalah dengan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah mengutus beliau kepada seluruh manusia. Liqaulihi ta'ala qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a al-ayah. Kata Syaikhuddin rahimahullah dalam syarahnya, syahid di sisi pendalil dari ayat yang tadi kita baca adalah qauluhu ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Ya, wahai manusia, aku adalah Rasulullah kepada kalian seluruhnya. Dan ini diantara khususiyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utitu khamsan lam yu'tahun ahadun minal anbiya'i qabli, diantara adalah ini. Wa kana nabi bu'itha ila qaumihim khassah. Adapun aku kata Rasulullah wa bu'istu ilan nasi kafatan. Qala waladina qalu innahu rasulun ilal arabi faqat lam yu'minu bi risalati ilal arab. Orang yang menyatakan bahwasanya beliau diutus kepada orang-orang Arab saja, mereka tidak beriman kepada risalahnya kepada orang Arab. Li'annana naqul lahum, kita katakan kepada mereka, in kuntum amantum bi anna Rasulullah ilal Arab. Kalau seandainya kalian berkata beriman bahwasanya beliau adalah diutus Rasulullah kepada orang Arab, lazimakum an tu'minu bi anna Rasulun lil alamin. Maka keimanan kalian itu semestinya mengharuskan kalian untuk beriman bahwasanya beliau adalah Rasulullah kepada seluruh alam ini. Li'annahu qala, kenapa Allah berfirman, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasula. Wa qala, qul ya ayyuhan nas inna rasulullah ilaikum jami'a. Ya, kalau kalian berdalil dengan ayat ini menyatakan beliau Rasulullah kepada orang Arab, benar. Tetapi keyakinan kalian juga harusnya menyebabkan kalian juga beriman kepada bahwasanya beliau adalah Rasul kepada seluruh manusia. Ada kedua-duanya termaktub dalam ayat ini. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyin, yani Arab, rasula. Tapi di awal ayat juga Allah menyatakan qul ya ayyuhan nas inna rasulullah ilaikum jami'a. Balimada tusaddiquna fi syai wa tukadzibuna fi syai. Mengapa kalian membenarkan dalam satu masalah tetapi mendustakan dalam masalah yang lainnya? Kalian hanya membenarkan beliau adalah rasul kepada orang Arab tapi tidak membenarkan beliau adalah rasul kepada seluruh manusia. Pada dua-duanya terdapat dalam ayat tersebut. Wa ma'lumun, dan maklum, anna man aman bi ba'd wa kafar bi ba'd, dan satu perkara yang maklum, barang siapa yang mengimani sebagian Quran dan mengkufuri sebagiannya, faqad kafara bil kull, maka dia telah kufur kepada seluruhnya. Barang siapa yang beriman kepada sebagian rasul, kafir kepada sebagian, maka dia sama dengan kufur kepada seluruhnya. Qala dalilu Ala anna Allah khatama bihi risalat, adapun dalil bahwasanya Allah menutup risalah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qaulu ta'ala, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa qauluhu khataman nabiyyin, keadaan beliau sebagai penutup para nabi, yufhamu minhu umum risalah, dipahami darinya keumuman risalah beliau untuk seluruh manusia. Lakinnahu bil lazim, tetapi dengan ya dalalah talazum, dengan lazimnya. Wa qawlu syai yudhkar bil mutabaqah, ya keadaan sesuatu disebutkan dengan dalalah al mutabaqah aula, lebih utama min qawlihi yudhkar bil lazim. Ini nanti kita baca di Qail Musra, apa itu dalalah al mutabaqah, apa itu dalalah ya at-talazum. Wala syakka annaka sataqulu, ya pasti tidak akan lagi kau berkata Muhammad Rasulullah ilan nasi yaumul qiyamah. Falazima, maka ini mengharuskan an yakuna khatamuhum, beliau adalah penutup mereka. Wa illa lakana rasulan mayilal khatamah salam. Qasya al-Bani rahimahullah ta'ala mensahihkan atau menghasankan hadis, iya terkait hadis tentang masalah ucapan Rasul, ya Ali anta minni bi manzilati Harun bin Musa walakin la nabiyya ba'di wala rasula, tambahan wala rasula boleh juga kuatkan. Ya Ali anta minni bi manzilati Harun min Musa walakin la nabiyya ba'di wala rasula, sehingga tadi disebutkan dalam kitab sunnah Ibnu Abi Asim dan dikuatkan Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Qala rahimahullah taala, wa nu'minu bi anna syari'atahu sallallahu alaihi wasallam hiya dinul Islam alladzi tawahu Allah taala li ibadihi, dan kita beriman, kami beriman bahwasanya syariat beliau sallallahu alaihi wasallam adalah agama Islam yang Allah ridai untuk hamba-hambanya. Wa anna Allah ta'ala la yaqbalu min ahadin dinan siwa, dan Allah tidak akan menerima dari seorang pun agama selain Islam yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikauli ta'ala innad dina indallahi al-islam, wa qali ta'ala qul yakmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina, wa qali ta'ala wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbalu min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Qala kata beliau rahimahullah ta'ala dalam syarahnya, wa hadhihi al-ayah fiha hasrun li ta'rif innad dina indallahi al-islam. Ayat ini fiha, pada ayat ini ada hasr. Iya, dari mana hasarnya? Yaitu taqdim mahakuhu ta'khir. Inda Allah, inda di sini, inda waraf jamu waraf sahabat Allah mudhaf ilai al-Islam. Iya, didahulukan inda Allah daripada al-Islam. Inna dina inda Allah al-Islam. Qala wahid al-ayah fi hasrun li ta'rif ruknaiha, iya untuk menta'rif kedua rukunnya, wahuma ad-din wal-islam. Inna ad-din inda Allah al-islam fakilahuma ma'rifah, iya keduanya, yani ad-din wal-islam adalah isim ma'rifah. Wa ila kana rukna jumlah ma'rifah, apabila dua rukna, yakni dua apa namanya inti kalimat itu ma'rifah, syarat dalatun al-hasr, makanya menunjukkan adanya hasr. Fad-din inda Allah ta'ala, agama yang ada di sisi Allah hanyalah huwal Islam. Wa qala al-yawma akmaltu lakum dinakum wasmamtu alaikum ni'mati waraditu lakum al-islam dina. Jadi maksud beliau rukunnya rukun kalimah ya, rukun kalam, rukun jumlah. Iya, kalau dua rukunnya dua inti kalimat mubtada khabar di sini ada ma'rifah, maka ini menunjukkan hasar. Qala akmaltu ya qauluhu ta'ala akmaltu lakum dinakum ay ja'altuhu kamilan. Aku jadikan agama Islam ini kamilan sempurna. Walaysal ma'na annani khatamtuhu, bukan maknanya aku akhiri, aku tutup. Kenapa? Li'anna qad nazalat ayatun bada hadzal ayah. Bukan maksudnya Allah akhiri Quran dengan turun ayat ini. Karena masih turun beberapa ayat setelah ayat ini. Iya, tetapi maksudnya al-yawma akmaltu lakum dinakum, yakni kamilat, bukan khatiman. Nanti terkait dengan masalah dalam ulumul Quran, terkait apa itu ayat yang terakhir turun dan yang sahih bukan ini. Karena setelah ayat ini masih ada ayat yang lain turun. Kalau qala ta'ala wa may yabtaghi ghal islam dinan falayuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Man yabtaghi ay yatlubu ghal islam dinan, barang siapa yang mencari agama selain Islam, ya dinullah bihi, yang dia beragama kepada Allah dengannya, falan yuqbal minhu, tidak akan diterima dari dia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang khasirin, tentunya dengan khasarah kubra. Karena khasarah ada dua, khasarah sugra dengan kubra. Di sini adalah khasirinnya, khasarah yang kubra, yang besar, yaitu dia kekal di neraka. Dan sebab tidak memilih Islam. Walladhi yushhidu li hadhihi al-ayah min al-hadith, yang menguatkan, mempersaksikan, menguatkan ayat ini dari hadis Rasulullah SAW adalah qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Naam, Allahu a'lam. Insyaallah cukup salat dikit. Salat di 9 belajar lagi.